Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Selanjutnya, pada ayat yang ke-84 dari surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فقاتل في سبيل الله, maka perangilah di jalan Allah. لا تكلف إلا نفسك, kalian tidak dibebani kecuali terhadap dirimu sendiri. Waharridil mu'minin, dan berikan semangat untuk kaum mu'minin. Asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru, niscaya Allah akan menghentikan kejelekan dari orang-orang kafir tersebut. Wallahu asyaddu ba'san, dan sungguhnya Allah lah yang paling keras kejelekannya, balasannya. Wa asyaddu tankila, dan sangat dahsyat hukumannya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Sa'di di dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir al-Karim al-Rahman, hadihil halah afdal ahwalil abd, sebaik-baik keadaan seorang hamba. Keadaan yang digambarkan ini di dalam ayat ini adalah gambaran sebaik-baik keadaan seorang hamba, yaitu an yajtahida fi nafsihi ala imtithali amrillahi minal jihadi wa ghairi. Apa keadaan hamba yang paling baik? Ayyajtahida fi nafsih, berupaya sungguh-sungguh pada dirinya